Baik, yang berikutnya tawaf. Tawaf dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad. Sebelum mulai ada itu apa? Saya kemarin bagikan apa? Gambaran Ka'bah itu. Ustaz Aslam ada. Ada di mana? Iya. Nah, bas, kita sambil menunggu, kita lanjutkan. Tawaf dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad atau lampu hijau yang diletakkan pada dinding Al-Masjidil Haram sebagai tanda posisi Al-Hajarul Aswad. Tawaf itu 7 putaran. Di mana memulainya? Ya, ada 4 titik, 4 pojok. Hajarul Aswad di sana. Di sini namanya Ar-Ruknul Yamani. Ya. Di sini dinamakan Ar-Rukn Syami. 2. Diberi nama Ar-Rukn Yamani, ya, pojok Yaman maksudnya, karena memang arahnya ke Yaman selatan. Ya, ke selatan. Dan di situ Hajarul Aswad, diberi nama di sini rukun atau pojokan Syam karena ke utara arah Syam. Ya. Dari mana tawaf dimulai? Dari Al-Hajarul Aswad. Dari Al-Hajarul Aswad. Lah, di tengah kerumunan manusia seperti ini kadang-kadang kita bingung mana Hajarul Aswad. Ya, apalagi kita orang Indonesia kan relatif lebih apa? Ukuran badannya lebih di, kecil dibandingkan yang lainnya. Bingung mana Hajarul Aswad. Nah, dibantu oleh pemerintah Saudi dengan adanya lampu hijau searah dengan ini di dinding masjid. Ya, ada lampu tulisan juga dibantu di sana. Kita bisa melihat, oh itu Hajarul Aswad. Jalan sampai di Hajarul Aswad. Kalau seandainya pintu masuk kita ke Ka'bah, ya, dari hotel kita posisinya di sini misalkan, di Rukun Syami. Gimana caranya? Apa kita muter balik ke sini? Kalau ke sini jauh. Baik ini aja. Jangan. Jangan menentang arus. Ya. Apalagi sekali lagi kita kecil-kecil kena yang orang-orang besar melundung kitanya. Ya, jatuh kita nanti. Ayo, nah, bagian pada jamaah yang umroh. Ini ada gambar membantu kita untuk mengetahui posisi Al-Hajarul Aswad. Nah, begitu. Al-Hajarul Aswad mungkin bisa gabung-gabung, ya. Ikhwan, gabung-gabung. Nah, sebelumnya perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Kita datang dari hotel, ya. Kita sudah tahu bahwa tawaf dimulai dari mana? Titik awalnya Al-Hajarul Aswad. Tiba-tiba masuknya kita dari sini. Di Rukun Syami. Gimana caranya? Tadi sudah saya katakan, jangan menentang arus. Membahayakan kita dan membahayakan orang lain. Nah, gimana ya ikutin arus. Tapi belum mulai niat tawaf, belum. Ikutin arus saja untuk sampai ke titik Al-Hajarul Aswad. Sambil melihat dinding, mana lampu hijau itu? Oh itu, lampu hijau, ya sudah, itu Al-Hajarul Aswad. Begitu kita sudah sejajar dengan lampu hijau tadi, ya, misalkan ini Hajarul Aswad, lampu hijau di sini, kita putar sampai sini. Nah, ini sejajar sudah. Nah, di sini dimulai niat tawaf. Nah, bisa difahami? Yang kedua, mencium Al-Hajarul Aswad jika memungkinkan ketika akan memulai. Jawabannya memungkinkan enggak? Berat. Sulit. Nah. Tanpa mengganggu atau menyakiti jamaah haji atau umroh lainnya. Jangan sampai menyakiti mereka. Kita kecil gimana Ustaz menyakitin mereka? Kita justru yang kesakitan. Enggak juga. Hati-hati. Pernah suatu hari kami umroh tahun 2006 insyaallah. Salah satu teman kita, ya waktu itu kita berangkat umroh itu bareng-bareng, belum ada seperti sekarang ini, ya. Kita jumpa di hotel, oh, alhamdulillah tadi saya berhasil cium Hajarul Aswad. Katanya, "Loh kok bisa?" "Iya, tiba-tiba saya dibantu orang." Ya? Dibantu. Nah, untuk diantar ke sana ada 3 orang menemani saya. Terus dibantu gimana? Ya dia setelah selesainya minta uang, bayar. Nah, gimana caranya antum bisa sampai ke Hajarul Aswad dibantu oleh ya? Dia yang bantu saya berusaha ini. Ini orang tuh itu namanya enggak boleh. Nah, betul bukan antum yang mendorong orang, tapi karena antum, karena sebab antum akhirnya orang lain didorong-dorong. Alhamdulillah. Mencium Hajarul Aswad hukumnya mustahab, menyakiti orang lain haram. Kalau mustahab dapat nilai 2, kalau menyakiti orang minus 10, berarti antum punya hutang masih minus 8. Nah, hati-hati. Nah, nanti akan ada hadis bimbingan dari Rasulullah SAW terkait masalah ini. Ya. Kedua, ya ikhwan, kalau masalah itu tadi menyewa orang yang ngantar, di samping mendolimin orang, kita melakukan transaksi yang secara syar'i terlarang, yaitu di dalam masjid. Itu kan transaksi. Ya, jual beli, dia jual jasa, kita beli jasa, ya kan? Kita bayar di dalam masjid, Masjidil Haram lagi, plus di saat ihram sudah lengkap. Jual beli di masjid kita aja ini nggak boleh kita. Jual beli di masjid dilarang. Sebagian ulama fikih menyatakan batal jual beli itu, walaupun yang lebih saya yakini tidak batal, tapi dia berdosa. Nah, barakallahu fikum. Lah ini di Masjidil Haram lebih terhormat. Dosa yang dilakukan di sana berlipat dibandingkan di tempat lain. Barakallahu fikum. Plus lagi-lagi sedang dalam posisi ihram lagi. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, ada yang nawar-nawarkan itu, ilegal itu. Memang polisi kalau tahu ditangkap itu orang. Nah, kita lagi meng barakallahu fikum. Hati-hati. Di samping juga kita telah bertahun di atas dosa yang dilarang oleh pemerintah Saudi demi keamanan. Barakallahu fikum. Berikutnya, kalau tidak memungkinkan untuk mencium Hajarul Aswad atau mengecupnya, cukup menyentuhnya dengan tangan, kemudian mengecup tangannya tersebut. Ya, menyentuh ini, kemudian dikecup. Nah, barakallahu fikum. Apabila juga tidak memungkinkan, maka cukup memberikan isyarat dengan lambaian tangan tanpa mengecupnya. Ya. Sampai di Al-Hajarul Aswad, ya, kita mau mulai nih tawaf. Sampai di sini, maka mau mencium enggak mungkin, menyentuh juga enggak mungkin, maka apa? Kita menghadap dulu. Mengucapkan Allahu Akbar. Sebagian ulama membolehkan tambah bismillah Allah. Nah, baru tanpa di apa? Tanpa itu selesai lambai ini jalan tidak pasti. Dan di sini penting itu diingatkan. Nah, di saat itu yang tadi malam saya sempat katakan, kita akan menyaksikan keanehan-keanehan. Ya. Di situ antum akan menemui orang yang mengecupi tangannya di saat melambaikan ke Hajarul Aswad. Nah, di sini kadang-kadang sebagian jamaah bingung dan sampai ada yang ketangkap basah. Nah, ada yang juga ikut gini dia. Nggak usah, iya lupa dia. Iya, makanya jangan ikut-ikutan. Nah, ini fungsinya kita belajar sekarang. Tidak dicontohkan oleh Nabi melambaikan tangan kemudian dikecup. Nah, ya, barakallahu fikum. Cukup melambaikan begitu. Bahkan ada yang mengecupnya itu bukan hanya sekali, 3 kali. Gitu. Bahkan dengan 2 tangan, ya. Sampai begini-begini, nah. Ya. Dan di saat melambaikan tangan isyarat ke Al-Hajarul Aswad cukup dengan tangan 1, tidak dengan tangan 2. Antum akan menyaksikan nanti di sana sampai begini. Nah. Gini, macam-macam sudah yang dilakukan oleh mereka. Jangan terprovokasi. Tetaplah di atas ilmu, sabar. Nah, memang sunnah itu gharibah, menjadi asing di tengah-tengah umat ini. Nah, barakallahu fikum. Ya. Luar biasa juga pakai jenggot dia yang jangan-jangan jamaah tabligh dia. Dari India atau dari sama juga enggak ngerti hukum, enggak ngerti sunnah. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum memasuki poin ketiga. 6. Calo, iya. Ya, Pak ihram enggak baju ihram. Nah. Tawaf sunnah. Santai-santai, tiba-tiba orang datang. Wah, malaikat ini. Nah. Iya. Iya. Tidak terlintas. Ya. Oh, tidak apa-apa kebetulan aja. Ya dikhawatirkan menyakiti teman yang lainnya, jamaah umroh atau yang sedang tawaf yang lainnya, karena dia namanya ini langganannya atau konsumennya. Iya, dia kan dorong sana dorong sini. Nah, akhirnya mendolimin orang. Tapi kan mbah gak tahu, gak ada pikiran sama sekali. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Nah, khairun insyaallah. Nah, lambaian tangan isyarat kepada Al-Hajarul Aswad itu dilakukan pada setiap putaran. Berarti berapa kali? 7 kali kita melambaikan tangan. Nah, ya. Pertama tadi jika mampu, ya lagi menghadap dia mampu. Kenapa sih pakai jika mampu? Ini banyak orang nggak kayak sekarang dan latihan di sini. Nah, kalau kita berhenti sejenak, yang ini lagi konsen doa dan lihat anggup, mau nabrak? Satu. Yang nabrak juga. Maka jika mampu. Kalau enggak mampu, enggak usah menghadap dunia saja, enggak apa-apa. Allahu Akbar dan tapi kalau mampu, antum yakin, ya, ini sebaiknya menghadap. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini dilakukan pada setiap akan memulai putaran. Jadi sudah sampai, mau mulai ini, bahwa kita sudah niat tentunya, dan pakai kawal itu, dan terus mengakui. Langsung untuk Allahu Akbar jalan. Kita putar. Iya. Putaran pertama barakallahu fikum selesai. Mau mulai sekarang putaran kedua. Lagi. Allahu Akbar. Putaran ketiga. Allahu Akbar. Selesai ketiga mau masuk empat. Allahu Akbar. selesai keempat mau masuk ke lima, selesai kelima mau masuk ke enam, selesai enam mau masuk ke tujuh, putar sampai di sini. Sekarang yang keberapa? Tidak perlu ini lagi. Selesainya di dunia ini. Kadang-kadang kita lupa, ya, mau ikut juga gini lagi. Langsung menuju ke apa? Barakallahu fiik. Jadi lambaian tangan isyarat kepada Al-Hajarul Aswad dilakukan setiap akan memulai putaran. Karena tujuh putaran ya tujuh kali lambai. Yang terakhir selesai yang ketujuh sudah enggak usah lagi. Karena itu nanti masuk yang kedelapan. Ya. Barakallahu fiikum. Langsung menuju kepada Al-Hajarul Aswad. Sebelum itu di sini disebutkan yang ketiga, yang amalan yang dilakukan saat tawaf adalah melakukan al-ittiba. Pada saat tawaf, ittiba yang tadi saya sebutkan, saat tawaf dia tujuh kali putaran itu, ketika akan memulai, kita masuk Masjidil Haram, masih dalam kondisi seperti ini. Ya. Posisi seperti ini. Antum, seperti yang saya katakan, akan menyaksikan orang memasuki Masjidil Haram belum memulai tawafnya sudah dalam posisi ittiba. Saya ini salah. Apalagi salahnya berlipat ketika dia belum melakukan sholat fardu. Ketika kita sampai di Masjidil Haram belum sholat maghrib dan isya, karena tadi dari perjalanan dari Madinah kita akan melakukan sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram. Kalau dia sudah begini dia melakukan pelanggaran, tidak boleh sholat dalam keadaan tundanya terbuka. Maka tetap posisi kita seperti ini sampai kita turun ke pelataran atau kita di cincin Ka'bah. Dan di belakang ada cincin Ka'bah. Barakallahu fikum. Mau memulai tawaf baru diletakkan posisi al-ittiba. Saat akan memulai tawaf. Barakallahu fikum. Karena kalau kita baru masuk di sini biasanya orang perlu sholat dulu. Sudah kita mau sholat. Kita sudah disiapkan, ada udang, masih disiapkan. Ini dilakukan sebanyak selesai tawaf, selesai sujud, jangan nggak melambaikan lagi, kan? Langsung dikembalikan lagi pada posisi sini. Karena kita mau melakukan apa? Nah ini penting kita saling mengingatkan, gak mau melakukan tidak. Saling mengingatkan, masa tibanya sudah selesai. Saling mengingatkan. Tapi dia mau melakukan sholat. Jalan. Sayyid. Ya, tawadhol. Pada dirangkan tawaf itu kita lupa itu namanya keberangkatan. Kita mulai dari nol lagi. Tidak, tidak dimulai dari nol lagi. Tetapi kita mengambil bilangan yang paling kita yakini. Tadi kita bingung, 5 apa 4 ya? Sudah 5 atau masih 4? Berarti yang yakin berapa? 4. Yang ragu 5. Sama seperti sholat. Iya, ketika ragu, maka kembalilah kepada yang yakin statusnya, yaitu bilangan yang lebih rendah. Kemudian dilanjutkan. Oh berarti kita kan masih 4 ini. Sampai di Hajarul Aswad, ini 4 apa 5 sudah ya? Nah, maka yakinkan 4. Nah, berarti kurang 3 lagi. Sama seperti hadis tentang sholat. Kalau ragu ini keberapa, maka tegakkanlah sholat kita di atas yang yakin. Nah, yang yakin itu adalah bilangan yang lebih rendah. Kalau kita bingung ini 6 atau sudah 7? Ya. 6 atau 7 ya? Yang yakin yang mana? Yang 6. Maka kita yakini ini 6. Gitu. Bisa dipahami? Ya. juga. Pertanyaannya, apakah jamaah umrah wanita juga disunahkan melambaikan tangan ketika di Hajarul Aswad? Jawabannya ya. Dan setiap melambaikan tangan itu mengucapkan Allahu Akbar, ya. Nah, tanpa mengecup tangannya. Ya, ya, dalam keadaan berwudu. Pertanyaannya, kalau batal gimana? Iya kan? Kalau batal gimana? Wallahu ta'ala alam. Yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini, kalau memungkinkan dia untuk berwudu, maka berwudu lagi. Kalau tidak memungkinkan, maka lanjutkan tawafnya walaupun wudunya batal karena dia tidak memungkinkan untuk berwudu lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang lebih saya yakini dalam permasalahan tawaf. Ya. Ya. Ya. Nah. Nah. Iya, nah. Nah. Barakallahu fiik. Ini sebentar lagi kita akan melewati tentang rukun yamani. Nah. Jadi tadi masih sampai di Hajarul Aswad, belum nyampe di Yamani. Tadi pertanyaan tentang masalah wudu itu penting untuk diketahui. Selesai tawaf kita kan mau melakukan sholat dua rakaat. Ya tetap harus berwudu. Tawafnya sah walaupun wudunya tadi sempat batal, tapi sholat dua rakaatnya harus berwudu dia. Memang kondisi sekarang Masjidil Haram dalam kondisi seperti ini membutuhkan kesabaran yang ekstra dari kita ataupun pembimbingnya. Kenapa? Karena untuk kemudian wudu itu di saat tawaf cukup rumit, ya, cukup rumit untuk wudu lagi. Nah, jadi jamaah yang lainnya harus tunggu dulu ngantar satu atau dua ini untuk wudu, dan itu tempat wudunya jauh. Sekali lewat sini nggak bisa kita balik gini lagi. Rata-rata jalan ini satu arah, jadi puter lagi, muterin Masjidil Haram, ya, yang nggak bisa dibandingkan dengan Sabilul Muhtadin. Hah? Besar seperti itu dan banyak orang, ya, setengah mati kita. Dan nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Melakukan ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Yaitu berjalan cepat dengan langkah-langkah pendek. Berjalan, bukan berlari. Ar-ramal itu adalah berjalan cepat dengan langkah pendek dalam tiga putaran pertama pada saat tawaf. Amalan ini hanya khusus untuk pria, ya. Saya katakan tadi apa? Berjalan cepat. Beda dengan lari cepat atau berlari. Berjalan cepat itu katanya orang yang belajar ilmu olahraga, bedanya lari dengan cepat dengan jalan apa? Kalau lari itu ada saat-saat badan kita lepas dari bumi, ya. Ini, ya, itu lari. Tapi kalau selalu kaki kita berada di bumi, ini gini, itu namanya jalan. Katanya gitu. Nah, ala kulli hal, ramal itu adalah berjalan cepat dengan langkah pendek, bukan jalan cepat dengan langkah panjang. Enggak. Jadi hanya sebatas itu ar-ramal. Bisa dipahami? Ya. Kalau antum jalannya gini, ini lari. Ustaz berolahraga rupanya. Pernah sekolah diajari olahraga, katanya begitu. Nah, masih ingat waktu sekolah dulu. Hah. Tidak, insya Allah. Dari 7 pertanyaan, kedua, 6. Nah, iya. Kedua. Nah, yang pertama, apakah menyentuh wanita yang bukan mahramnya membatalkan wudu padahal menyentuhnya tadi dengan ada pelapis kain? Nah, jangankan tanpa pelapis atau dengan pelapis, tanpa pelapis pun pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan wudu. Kalau sengaja dia berdosa, kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Bisa difahami, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, apakah membatalkan wudu? Ini topiknya. Jawabannya yang rajih, pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan wudu. Nah, apalagi dengan adanya kain, ya, tentunya tidak membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Kalau disengaja berdosa, kalau tidak disengaja maka tidak berdosa. Barakallahu fikum. Iya. Apakah dalam sholat dua rakaat selesai tawaf di belakang makam Ibrahim masih disunnahkan atau diwajibkan lebih tepatnya memakai sutra? Ya, tetap berlaku kewajiban sholat menghadap ke dalam ke sutra. Sutra itu bisa orang yang duduk di depannya, bisa tiang, ya, bisa kursi atau yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, tetap pakai sutra. Oh, tetap dicek ya. Nah, cek ya. Nah. Ya. Nah, oh ya. Iya, dua-duanya. Nah. Iya. Nah, ya itu maju. Nah. Jadi nah. Tentunya ketika kita akan sholat, kita mencari tempat yang teraman. Lihat, ini orang banyak berlalu-lalu enggak? Oh, banyak, pindah sebelah sana. Gitu. Untuk lebih mengurangi lagi, boleh kita maju dengan terpaksa. Ya, maju sedikit supaya orang tidak lewat. Kalau kita di sini enggak lewat. Orang mengira enggak apa-apa lewat di situ. Maka kita agak maju. Ya. Orang insya Allah tahan. Enggak akan lewat di sini. Bisa, dia akan sujud, terpaksa dia mundur-mundur. Begitu bangkit dia maju lagi. Bisa dipahami? Karena memang di Masjidil Haram ada orang-orang bukan sengaja, dia bukan sengaja untuk melewati orang yang sholat. Dia gak konsen, dia sendiri sedang khusyuk, dia sendiri sedang merenungi dosa-dosanya, sedang ingin berdoa kepada Allah, jalan gitu aja dia. Nah, ada yang model seperti itu. Maka carilah tempat yang paling aman. Nah, tidak harus di belakang makam Ibrahim langsung. Bisa agak mundur, bisa agak ke kanan, bisa agak ke kiri. Nah, sekarang ini dengan adanya apa yang disebutkan dengan cincin Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah ini sekarang dalam proses pembangunan dibuatkan semacam ring. Ada dua tingkat. Nah, tawaf di situ itu sangat membantu kita pelaksanaan sunnah-sunnah ini tadi. Ya. Sangat membantu kita dalam pelaksanaan sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Nah, termasuk sholat sunnah, sholat dua rakaat tadi. Nyaman, tidak terganggu orang mau lewat, mau ini, enggak. Nikmat. Barakallahu fikum. Enggak. Nah, bahkan kalau di waktu Masjidil Haram penuh, orang itu tawaf tandang di lantai dua, di atas. Ya jauh caranya. Nah, lumayan. Enggak masalah, boleh. Tidak harus dekat dengan Ka'bah. Nah, apakah mengurangi afdholiyahnya? Tidak. Nah, bahkan orang menghitung-hitung, saya di bawah tapi enggak khusyuk. Saya di bawah tapi terganggu. Ya, seakan lebih baik yang aman. Nah, barakallahu fikum. Demikian seorang muslim menimbang-nimbang sebuah masalah, ya. Nah, berikutnya ar-ramal tadi disebutkan adalah berjalan cepat dengan langkah-langkah yang pendek, dilakukan selama 3 putaran pertama tawaf. Keempat berhenti. Jalan normal. Ya, Putaran keempat sudah cukup, enggak pakai ar-ramal lagi. Berjalan normal. Dan ini khusus untuk siapa? Kaum pria. Jadi yang membawa istri atau ibu, ya sudah suruh jalan biasa normal. Kita tetap bisa bergandeng dengan ibu kita, tetap bisa. Ya, dengan keluarga kita bisa tetap. Dalam keadaan kita melakukan ar-ramal. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Jika praktek ar-ramal ini sulit karena satu dan lain hal penuhnya orang-orang yang tawaf, dia ditinggalkan. Ya, tapi tetap berupaya kita, berupaya untuk bisa. Insyaallah masih bisa. Insyaallah masih bisa. Namun di sini Rasulullah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab terkait dengan masalah tawaf. Ya Umar, innaka rajulun qawiyyun, fala tu'dhid dha'if. Wa idza aradta istilam al-hajar fa in khala laka fastalimhu wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Wahai Umar, kata Rasulullah, menasihatin Umar untuk proses tawaf. Sesungguhnya engkau adalah seorang pria yang kuat, badannya kuat. Maka jangan kau mengganggu orang yang lemah. Jangan. Jika engkau ingin menyentuh Al-Hajarul Aswad, ya, ingin dan keadaan memungkinkan, maka lakukan. Namun jika tidak memungkinkan, cukup engkau menghadap ke Hajarul Aswad tersebut dan bertakbir Allahu Akbar. Sudah, jangan memaksakan diri. Begitu kata Rasul, jangan berebut, engkau orang kuat. Nah, jangan mengganggu orang yang lemah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Banyak kejadian karena sebagian pihak memaksakan diri, ada seorang ibu-ibu terinjak kain jubahnya karena jubahnya panjang kan sampai menyapu lantai, terinjak, jatuh dia. Nah, kebentur, berdarah. Waduh, berbagai kejadian. Akibat sebagian orang tidak tahu diri, memaksakan diri, akhirnya itu tadi saya katakan rugi. Nilai akhirnya dia rugi. Nah, barakallahu fikum. Taib yang kelima atau berikutnya dalam amalan tawaf adalah menyentuh ar-ruknul yamani. Duhur jam berapa? 12:30. Nah, kajian kita sampai jam berapa? Assalamualaikum. Nah, jam 12. Nah, yang kelima adalah menyentuh ar-ruknul yamani tanpa menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menyentuh, maka tidak disunnahkan untuk berisyarat dengan lambaian tangan. Ini yang tadi belum sebutkan. Sampai di ar-ruknul yamani, ya, posisinya sebelum al-hajarul aswad. Antum bisa lihat itu. Nah, ini Al-Hajarul Aswad, ya. Ini Ar-Ruknul Yamani. Nah, pojokan sebelum Hajarul Aswad itu adalah Rukun Yamani. Antum muter sebelum Hajarul Aswad, ini adalah Rukun Yamani. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa lihat posisi Al-Hijr Al-Ismail. Hijr Ismail ini. Nah, di mana orang yang akan tawaf harus keluar dari sini. Ada orang tawaf masuk ke sini. Nah, dulu ini bagian dari bangunan Ka'bah. Hijr Ismail ini dulu bagian dari bangunan Ka'bah. Sehingga orang yang tawaf harus melewati luarnya. Ya. Kalau dia masuk ke sini tawafnya, walaupun satu kali dari 7 putaran, maka tidak sah tawafnya. Kadang orang sudah merasa apa? Dekat dengan Hajarul Aswad, dia mepet sini, akhirnya masuk ke sini. Ya. Keluar sini lanjut tawaf lagi. Dengan itu batal tawafnya. Nah. Kemudian posisi makam Ibrahim. Ini, nah, ini Hajarul Aswad, makam Ibrahim di sini. Kita sholatnya di belakang ini. Jadi makam Ibrahim berada di tengah-tengah antara kita dengan Ka'bah. Kita di sini makam Ibrahim, Ka'bah. bukan di sini sholatnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, disebutkan banyak berzikir, berdoa atau membaca Al-Quran saat tawaf. Saat tawaf boleh berzikir, tasbih, tahmid, boleh istighfar, boleh membaca Al-Quran, boleh berdoa sambil berjalan, mengangkat tangan. Ya. Jika tidak ada sesuatu yang menghalangi dia angkat tangan. Nah. Kemudian yang ketujuh, ketika berada di antara Ar-Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad, mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di saat antara Ar-Ruknul Yamani dengan Hajarul Aswad. Putar sampai di Ruknul Yamani, ketika akan ya, perjalanan dari Ruknul Yamani ke Hajarul Aswad, membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali dibacanya? Cukup satu kali setiap putarannya. Setiap putaran dibaca berapa kali? Satu kali saja. Kenapa ditekankan seperti ini? Karena perjalanan dari sini sampai ke Hajarul Aswad, dari Rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, memungkinkan kita membaca lebih dari sekali. Bisa tiga kali. Terus kalau penuh, bisa sampai ada kesempatan 5-7 kali perjalanan dari sini sampai sini. Ya. Maka ingat baik-baik, yang dituntunkan hanya dibaca sekali saja. Lalu bagaimana lebihnya? Lebihnya berdoa dengan doa yang lainnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan seterusnya dari berbagai doa yang kita hafal, boleh dengan berbahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, iya. Nah. Nah, pertanyaan kedua saya mulai. Apakah benar bahwa Hijr Ismail itu adalah kuburannya Nabi Ismail? Nah, bukan kuburan Nabi Ismail ataupun kuburan siapapun. Itu dulu bangunan bagian daripada Ka'bah. Kemudian yang pertama, bagaimana di saat kita berumrah atau berhaji di Masjidil Haram, terkhusus di Mekah, di hadapan kita wanita, di kanan kiri kita wanita, pandangan kita buang ke sana ke situ, wanita ke sini wanita, bagaimana sih? Ittaqullah masafatun. Bertakwalah kepada Allah seoptimal mungkin. Berdoa kepada Allah untuk dilindungi. Ya? Berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari berbagai amalan yang tidak Allah ridai. Nah, berupaya seoptimal mungkin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, lainnya. Nah. Khurafat itu. Pertanyaannya didengar ya. Jadi ada semacam sebagian orang di negeri kita ini, bahwa kalau orang umrah atau haji, sementara ketika di tanah air dia banyak melakukan dosa-dosa, keboliman, ini itu, nanti akan Allah tampakkan di saat di sana ya. Mungkin dengan musibah, atau mungkin ini ya. Nah, jatuh atau ketabrak, oh, ini menunjukkan dia banyak dosa. Ya, tidak demikian. Itu tidak ada dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nggak boleh seseorang menentukan ini begini dan begitu dalam syariat Islam tanpa adanya dalil Al-Quran maupun Sunnah. Itu khurafat. Keyakinan-keyakinan khurafat. Takhayul. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tidak benar. Sampai ada yang dia menyampaikan kepada saya, ibu dia bersama ibunya haji pada tahun 70-an. Ibu dia terkena musibah, kena air panas di kakinya. Sampai si ibu menyatakan, tolong jangan cerita kepada orang lain ya. Ditutup rapi-rapi oleh si anak ini juga, ditutup, gak ada yang tahu ya, bahwa si ibu ini tertumpah air panas, ketumpahan air panas. Karena itu tadi keyakinan gak benar, padahal ibunya itu juga orang soleh. Nah, gak benar itu. Nah, berapa banyak yang gak kena musibah, lancar-lancar saja, malah ketika mau berangkat flu, pilek, sampai di sana sembuh, sakit, namun dia hakikatnya orang yang banyak maksiat ketika di tanah air. Nah, tidak demikian. Ada yang lainnya? Nah, kalau hutang itu sudah jatuh tempo, ya wajib didahulukan hutang. Loh, ini kesempatan saat mumpung punya uang untuk umroh. Ya enggak boleh. Berarti dia belum mampu waktu itu. Kecuali hutang itu masih temponya jauh, orangnya masih mentolerkan. Memang ada temponya, masih 5-6 bulan lagi temponya, dan dia yakin ya, bahwa insya Allah anak akan mampu selesai umroh ini dalam perhitungan ya, walaupun nanti akhirnya meleset itu lain lagi, tapi dalam perhitungan yang sportif, dia yakin nanti akan ada uang insya Allah, maka labas umroh dulu. Nah, tapi kalau tidak demikian, sudah jatuh tempo, gak boleh ditunda hak orang. Nah, gak boleh ditunda hak orang, ditunaikan hutangnya. Nah, yang berikutnya adalah berdoa di multazam. Ini tidak terkait langsung dengan manasik umroh, tapi disunnahkan untuk berdoa di multazam. Multazam itu adalah bagian dari bangunan Ka'bah yang berposisi di antara Al-Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Itu terlihat di gambar itu ya. Ini Hajarul Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, posisi antara ini dinamakan multazam. Disunnahkan kita untuk berdoa di sana dengan posisi menempelkan wajah kita, pipi kita, tangan kita, badan kita ke dinding Ka'bah dan berdoa. Ini memang sunnah barakallahu fikum, tapi ya berebut. Nah, seperti tadi gambarannya, masalah di seputar Al-Hajarul Aswad, dekat sekali dengan Hajarul Aswad, penuh ini, berebut sudah. Kalau Anda punya saran, jangan dilakukan di saat tawaf umrohnya, tapi kalau saat tawaf sunnah, ya antum sudah selesai umrohnya, sa'i, tahallul, sudah istirahat, besok ke Masjidil Haram ingin tawaf, dalam keadaan pakai baju biasa, sudah gak pakai kain ihram lagi ya, silakan tawaf. Tawaf itu salah satu ibadah, tidak terkait dengan umrah atau haji saja, tetapi boleh tawaf sunnah. Nah, barakallahu fikum. Baik, berikutnya, setelah melakukan tawaf, segera menuju ke makam Ibrahim. Ketika telah mendekatinya, telah mendekati makam Ibrahim, membaca doa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Selesai di Al-Hajarul Aswad, kita akan menuju ke arah makam Ibrahim. Ya, karena sekarang Masjidil Haram sedang dibangun, itu ada petunjuknya. Ya, di mana posisi makam Ibrahim? Kita menuju ke sini. Ketika sudah mendekati posisi tersebut, kita membaca doa yang tercantum dalam ayat, atau membaca ayat dari surat Al-Baqarah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Naam. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh melakukannya di mana saja dari bagian Al-Masjidil Haram dengan membaca setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ada yang perlu ditanyakan terkait sholat ini? Ya. Iya. Sholat tahiyatul masjid, enggak. Langsung tawaf, tidak disunahkan tahiyatul masjid. Bahkan terkhusus masalah di Masjidil Haram, kalau kita melakukan tawaf selain tawaf umroh, hari kedua, ketiga, kita mau tawaf, pingin tawaf, tawaf. Ingin duduk, langsung duduk. Enggak perlu sholat tahiyatul masjid, karena tawaf sudah terposisikan sebagai tahiyatul masjid tadi. Langsung duduk, jika ingin duduk. Nah, kemudian berikutnya perlu diingat bahwa tidak ada doa maupun zikir khusus di saat tawaf selain yang telah disebutkan di atas. Apa yang telah disebutkan? Satu, membaca Rabbana atina fiddunya hasanah ketika posisinya antara apa? Maqam rukun yamani dengan Al-Hajarul Aswad. Kedua, mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla ketika menuju ke maqam Ibrahim dan mendekatinya. Ketiga, ucapan atau zikir Allahu Akbar ketika melambaikan tangan di Al-Hajarul Aswad. Selain ini, dari pendapat yang kuat, tidak ada doa lainnya yang terkhususkan untuk prosesi tawaf. Nah, ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian pergi ke sumur zam-zam untuk minum dan menuangkan airnya ke kepala. Sekarang sumur zam-zam sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. Sudah tertutup sumur zam-zamnya. Kemudian dengan adanya proses pembangunan Masjidil Haram ini, ya, yang memang memakan waktu, tenaga, dan biaya, ya, serta sedikit banyak mengganggu proses, ya, prosesi umroh, ya, barakallahu fikum. Itu sumur zam-zam sekarang dalam proses pembenahan, nah, sehingga mungkin sunnah yang ini kelewatan. Nah, sunnah yang seperti ini kelewatan, kecuali nanti kita mendapatkan air zam-zam di sana, ya kita lakukan sebelum melakukan sa'i. Hal ini dilakukan setelah sholat sunnah dua rakaat, ya, setelah sunnah dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah dari sumur zam-zam menuju kembali ke arah Hajarul Aswad dan berupaya menyentuhnya sambil bertakbir. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan memberikan isyarat dengan lambaian tangan dan bertakbir tanpa menyentuhnya. Selesai, ya, sholat dua rakaat, pergi ke sumur zam-zam, ya, minum dan menuangkannya, ya, sedikit ke kepala, ya. Setelah ini kan kita mau melakukan sa'i. Sebelum menuju ke Safa, kita kembali kepada Hajarul Aswad untuk memberikan isyarat semacam perpisahan, ya. Kembali baru setelah itu menuju ke sa'i. Itu pun jika memungkinkan, ya. Tapi kita cari kesempatan-kesempatan biiznillahi ta'ala. Demikian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki tentang as-sa'i, di dalam buku saku kecil ini juga terdapat di sana pembahasan khusus tentang berbagai bid'ah dan kesalahan yang terjadi di saat tawaf. Tepatnya dalam cetakan yang ada pada saya ini adalah halaman 58. Yang pertama di antara bid'ah tersebut adalah pengucapan niat khusus ketika hendak bertawaf. Ketika hendak bertawaf, melafazkan niat khusus seperti nawaitu at-tawafa atau nawaitu bitawafi hadza dan seterusnya dari berbagai bentuk lafaznya. Ini adalah salah satu amalan bid'ah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika menyentuh Al-Hajarul Aswad atau saat melambaikan tangan seperti orang yang mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram. Nah, tadi sudah sempat disinggung ini juga tidak dituntunkan. Yang ketiga, di antara kesalahan yang terjadi ketika akan tawaf adalah melakukan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki al-masjidil haram dalam keadaan sedang berihram, sedang muhrim. Status dia muhrim, masuk ke masjidil haram, sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, ini tidak dituntunkan. Bagaimana dahulu Nabi menuntunkan? Ketika Rasulullah tiba, setibanya di Mekah dari Madinah, ya, yang beliau mulai pertama setelah memasuki masjidil haram adalah tawaf. Tidak ada tahiyatul masjid. Nah, oh ini kan lebih baik. Tidak ada yang lebih baik kecuali telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang benar bagaimana? Ya, dia memulai tawaf hingga selesainya tawaf. Silakan ketika dia hendak duduk, selesai tawaf dia ingin duduk dulu sebelum sholat dua rakaat karena capek, lelah, silakan. Dengan tawaf itu sudah diizinkan untuk duduk sebagaimana orang yang telah melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang keempat, mengucapkan doa tertentu ketika memegang atau menyentuh Al-Hajarul Aswad. Ketika memegang Hajarul Aswad ada doanya. Apa contohnya ini? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya bagus isinya. Nah, ya Allah, aku beriman kepadamu dan mempercayai kitab sucimu dan memenuhi janjimu, ya, dan mengikuti sunnah nabimu. Tapi enggak mengikuti sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dan ada beberapa doa lain ketika hendak menyentuh Hajarul Aswad, nah, yang dikhususkan diucapkan pada saat tersebut. Ini tidak ada tuntunannya. Yang kelima, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat tawaf. Nah, sambil tawaf itu, nah, bersedekap. Nah, juga demikian tidak ada teladan khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga amalan yang tidak dituntunkan adalah mengucapkan doa khusus ketika melakukan ar-ramal. Masih ingat apa ar-ramal? Jalan cepat dengan langkah-langkah yang pendek. Berapa putaran? 3 kali putaran. Untuk pria dan wanita? Pria saja. Nah, ada yang menambahkan di situ sebuah doa di saat 3 putaran pertama. Apa doanya? Allahumma ja'al hajjan mabruran wa dhamman maghfuran wa sa'yan mashkura. Juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa ini tidak ada dasar atau tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkhususkan doa ini ketika apa? Ar-ramal 3 putaran pertama di saat tawaf. Begitu juga doa khusus ketika pada 4 putaran yang tersisa. Pada setiap putaran dia mengucapkan doa Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Antum akan dengar ini nanti yang umrah, banyak orang melantunkan. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Wami suaranya menggelegar, mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, di saat tawaf. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi kalau jamaah umrah Indonesia paling aneh-aneh gitu. Nah, yang melantunkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim dengan lantunannya Uje. Jeffrey Bukhari. Nah, itu jadi bising Ka'bah dan tempat sa'i Safa dan Marwah. Wah, mainnya luar biasa. Dengan suara jama'i bersama-sama. Nah, barakallahu fikum. Maka sebuah nikmat ketika seorang dapat menjalani ibadah haji atau umrah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengusap-usap bangunan Ka'bah dengan harapan mendapatkan barokah. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang enggak terasa dia terharu melihat Ka'bah, didekati terus. Nah, dipegang Ka'bah kemudian diusapkan ke wajahnya atau cari barokah. Nah, ini juga amalan yang tidak terbimbing. Nah, amalan yang seperti ini kalau diyakini sebagai bentuk ibadah dan tabarruk bagian daripada ibadah, maka itu adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Memang benar tempat Masjidil Haram, Ka'bah, Multazam dan yang lainnya sebagai tempat yang barokah, yang Allah berkahi, tapi bukan dengan cara seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Masalah berikutnya yaitu kesalahan yang terjadi, walaupun ini akan terhenti dengan sendirinya ketika prakteknya, yaitu tetap melanjutkan tawaf atau sa'i nanti dalam keadaan iqamatus shalah sudah dikumandangkan, sudah qomat. Jadi di antara yang penting diketahui adalah ketika seorang tawaf kemudian mendengar kumandang azan, maka masih bisa dia lanjutkan sampai mendekati waktu iqamatus shalah. Kalau sudah iqamatus shalah atau antum yakin ini sudah mendekati, maka berhenti. Duduk cepat, cari shaf di saat antum berhenti terakhir itu. Misalnya pada putaran keempat azan, antum tambah. Putaran kelima, putaran keenam iqamatus shalah. Berhenti di tempat itu, langsung berdiri shaf ya, dan ikut sholat berjamaah. Hentikan tawaf, hentikan sa'i. Lalu bagaimana ketika akan memulai lagi? Apa harus dari titik nol Al-Hajarul Aswad putaran ke-6? Tadi kan putaran ke-6 ya, masuk 6 sampai di sini di rukun Syami kemudian qomat. Maka berhenti di sini. Apakah mulai dari titik 0 6 lagi ya, ataukah melanjutkan? Jawabannya melanjutkan. Nah, melanjutkan tawafnya, berhenti di sana. Kemudian dilanjutkan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Monggo silakan. Apa itu? Kalau menanggal berdoa di Multazam? Multazam itu kan sunnah, iya. Kalau kita ini ada banyak. Biasanya kita sholat di Ismail. Kalau itu umpamanya berdoa yang kalau bangun Ka'bah itu atau yang disunnahkan di Multazam. Selain di Multazam tidak dicontohkan menempelkan badan. Iya, nah dikhawatirkan demikian. Mau mengkiaskan dengan Multazam, yang dibimbingkan adalah di mana? Di Multazam. Maka lakukan di Multazam. Selain Multazam jangan dilakukan itu. Nah, barakallahu fikum. Antum akan mendapati banyak orang kan? Iya. Bergantungan di Ka'bah itu. Nah, maka ketahui bahwa yang dibimbingkan adalah pada posisi Multazam, yaitu antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah. Baik, itu beberapa contoh kesalahan atau bid'ah yang terjadi di saat tawaf. Kita memasuki permasalahan atau rukun yang ketiga, yaitu as-sa'i. Nah,